Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزني الله وإياكم. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membaca الحديث السابع والأربعون, hadis yang ke-47. Dijelaskan dalam hadis ini tentang waktu-waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan shalawatul khams, salat-salat lima waktu atau salat-salat wajib. Bermula dari pertanyaan ayah atau Salamah yang merupakan ayah Abul Minhal Sayyar bin Salamah, ketika menemui salah seorang sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah, bagaimana biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat al-maktubah, yakni salat yang diwajibkan. Telah kita baca hadis tersebut sebagai tambahan faedah. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram Babul Mawaqit wal Adhan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, waktu dhuhri idza zalatis syamsu, waktu sholat duhur itu ketika matahari tergelincir. Adapun di hadis dalam kitab Umdatul Ahkam akhrajah Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, di sini disebutkan kana yusalli al-hajirah allati tad'unaha al-ula. Rasulullah alaihi salatu wasalam biasa menjalankan salat zuhur al-hajirah ya hina tathadu asy-syamsu, yaitu ketika tergelincir matahari, dengan ungkapan yang berbeda. Al-Hajirah, sebagaimana kita telah jelaskan bahwasanya Al-Hajirah itu diambil dari kata Al-Hajru, yaitu meninggalkan, yaitu ketika para pekerja sedang meninggalkan tempat-tempat kerjanya disebabkan karena teriknya matahari. Waktu zuhur, yakni idza zalatish syamsu, yaitu ketika matahari tergelincir, wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam ya'mur al-'asr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika bayangan seseorang panjangnya sama ya dengan dirinya, katulihi, panjangnya seperti dia, malam yakbur al-asr, ya, selama tidak masuk sholat asr, yakni wakana dhillu rajuli katulihi, ini waktu akhir sholat duhur adalah ketika bayangan seseorang itu sama dengan dirinya, panjangnya. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya, nanti kita akan jelaskan. Wa waqtul asri, adapun waktu salat asr, malam tasfarrasy syamsu, sebelum matahari menguning. Wa waqtu salatil maghribi malam yaghibis syafaq, dan waktu salat maghrib, yakni ketika asy-syafaq, asy-syafaq adalah cahaya merah, cahaya merah yang nampak di arah barat, cahaya merah yang nampak di arah barat. Sehingga sholat maghrib malam yaghibi syafaq, sholat maghrib itu ditunaikan selama belum hilang asy-syafaq, yakni cahaya merah tersebut. Wa waqtu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, adapun waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu, adapun waktu salat subuh dari terbitnya fajar, yakni fajar as-sadiq, selama belum terbitnya matahari. Wa lahu min hadithi Buraida fil asri, adapun dalam hadis Buraidah, sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, ketika menjelaskan waktu salat asr, Rasulullah menyatakan wasyamsu baydha'u naqiyyah, dan matahari ketika itu cahayanya masih putih dan terang. Ya, di Rasulullah alaihi salatu wasallam menjalankan waktu salat asr ketika cahaya matahari itu masih putih benderang. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita sebagai bentuk untuk memudahkan. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini, ai zalat waktu dhuhri idza zalatish syamsu, waktu salat duhur itu adalah ketika tergelincirnya matahari. Tentunya kita mengetahui matahari tergelincir bagaimana? Bagaimana kita ketahui bahwasanya matahari itu tergelincir? Ya? Dengan adanya bayangan. Paham ya? Ketika bayangan itu muncul, maka disitulah tergelincirnya matahari. Sampai kapan waktu zuhur? Ai wa kana dhillu rajuli katulihi, sampai bayangan sebuah benda sama ukurannya dengan bendanya. Disitulah awal waktu sholat asar. Ya, akhir waktu sholat zuhur berarti di situ awal waktu sholat asar. Nah, waktu sholat asar, barakallahu fikum, disebutkan di dalam hadis ini, wa waqtul asri ma lam tasfari syams. Waktu sholat asar itu ketika matahari cahayanya belum menguning, ya, asfar, ya, asfar itu kuning. Ketika sudah menguning, maka ini sebagai tanda akhir sholat atau akhir waktu al-asr. Nah, datang dalam riwayat yang lainnya, disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah menyatakan tentang akhir waktu sholat asr, masiru zilli kulli syai'in mithlaihi, yaitu ketika bayangan sebuah benda itu dua kali lipat panjang bendanya. Ya, ini akhir waktu sholat asr. Bayangan sebuah benda dua kali lipat panjang bendanya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada tambahan faedah. Dijelaskan oleh Ustazuna Luqman Abdullah ketika beliau mengajar kitab Bulughul Maram, fi ta'yini waqti dhuhri wal 'asr. Fi ta'yin, yakni dalam menentukan waktu zuhur dan asr. Beliau mengatakan fi ba'd al ayyam dhillu bihasab mawqi' al syams, yakni pada sebagian hari, sebagian waktu, bayangan itu berada pada posisi letak matahari. Ya, terkadang matahari itu berada pas di garis, ya, apa namanya? Nah, berada di tengah. Tapi terkadang matahari itu bergeser, ya, kadang ke arah selatan, kadang ke arah utara. Ya, pernah lihat? Pernah nggak? Nggak pernah perhatikan. Kadang bergeser. Nah, di situ terik-teriknya biasanya. Barakallahu fikum. Maka ketika ini, ketika matahari tidak berada di pas garis tengah, ya, sehingga adzillu, apa, bayangan yang ada di hari-hari tersebut, ya, itu disebut oleh para ulama dengan fai'uz zawal. Ya, walaupun matahari itu berada di tengah, itu kita punya bayangan. Paham ya? Tidak harus dia berada di atas. Kalau berada di atas, kita gak punya bayangan. Tapi kadang-kadang matahari itu ada di sisi utara, kadang sisi selatan. Nah, Ketika matahari sedang berada di sisi utara itu tadi, ketika sudah waktu pas di atas kita, kita punya bayangan, ya. Sehingga waktu sholat zuhur, barakallahu fikum, menunggu, ya, tergelincirnya matahari tadi, ya, ditambah dengan fayuz zawalnya. Kapan akhir waktu sholat zuhur? Ketika bayangan benda sama dengan bendanya ditambah dengan fayuz zawal. Fayuz apa? Barakallahu fikum. Ini hanya tambahan, ya, tambahan dari penjelasan yang sudah kita baca pada kitab Umdatul Ahkam. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah memberikan faedah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika Abu Barzah Al-Aslami menegaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak senang tidur sebelum mengerjakan salat isya, dan beliau juga tidak suka berbincang ngobrol setelah salat isya. Nah, yakni al-kalam al-mubah, ya, ucapan atau perbincangan-perbincangan yang mubah beliau tidak suka disampaikan ketika ba'dal isya. Nah, kecuali jika perbincangan dan obrolan itu seputar din, ilmu, kemaslahatan kaum muslimin dan yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Idza kana al-hadithu makruhan ba'da al-isha wa huwa fil kalam al-mubah was-samar al-bari." Apabila obrolan, ya, obrolan yang makruh setelah isya, yaitu pada ucapan-ucapan yang mubah, yang biasa-biasa, ya, wasamar begadang, al-bari begadang ataupun obrolan itu makruh hukumnya. Fa kaifa halu man yuhyuna al-laili aw man yuhyuna al-laila fi sima'il aghani al-khali'a. Maka bagaimana kondisi orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan mendengarkan al-aghani, mendengarkan, menyaksikan konser-konser, orkes-orkes, ya, dan itu biasanya di malam hari, ya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Terkadang penyanyinya adalah para wanita, dan itu yang sering terjadi. Wa mutala'atis suhuf war riwayat al-fatinah al-majinah, atau kegiatan-kegiatan mutala'ah as-suhuf, membaca, mengkaji, kalau disebut membaca, mengkaji kurang pas, membaca bacaan-bacaan dari selebaran-selebaran majalah-majalah, ya, wariwayat, ya, novel-novel, kisah-kisah al-fatinah yang membuat fitnah, al-majinah yang membuat gila. Ya. Lalu bagaimana dengan seorang sekarang nggak perlu shohuf, cukup dengan medsos? Barakallahu fikum. Di situ muncul berbagai macam bentuk bacaan-bacaan al-fatinah yang membuat fitnah-fitnah. Wa man futinu bil munadhir al-mukhajjalah wal aflamil athilah. Dan orang-orang yang terfitnah dengan al-munadhir, menonton, ya, menonton gambar-gambar yang memalukan, wal aflam al athima, dan film-film yang mengandung dosa. Bagaimana dengan ini? Kalau Rasulullah berbincang dalam perkara yang mubah saja enggak boleh, bagaimana dengan yang seperti ini? Wal al'abil mulhiyah, dan permainan-permainan yang melalaikan. Nah, as-sadatu an dzikrillahi wa 'anish shalati hatta idza qurbal fajr. Semuanya itu menghalangi seseorang dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan juga menghalangi seseorang salat, ya, dari salat hingga mendekati waktu fajar, ya. Nah, jadi ketika sudah jam 3 baru ngantuk, atau setengah 4 baru ngantuk, jam 2 melek matanya, jam 3 setengah 4 baru sudah, ya, ketika subuh hilang. Nah, tidak terdengar. Wahana waktu tanzil rahmat hajaru, ketika dekat waktu turunnya rahmat, turunnya malaikat rahmat, nah, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia memberikan rahmat kepada mereka yang mengingat Allah, mereka tidur. Fama yuqidhuhum min madaji'ihim illa harrusyamsi, dan tidak membangunkan mereka dari pembaringan mereka kecuali panasnya matahari. Nah, waswatil ba', dan suara para pedagang. Kalau pagi biasanya ada yang panggil-panggil, tahu-tahu, burgo, dan mie ayam atau bubur ayam baru. Jam berapa ini sudah? Waharakatul hayat, dan pergerakan kehidupan, artinya aktivitas kehidupan, bunyi bel mobil sudah baru dia tersadar, ya, dari bangunnya. Wa qad taraku salatal fajri jama'atan, mereka telah meninggalkan salat fajar secara berjamaah, bal rubbama adha'uha an waqtiha, bahkan terlebih lagi mereka telah melalaikannya dari waktunya. Asafun syadidun wa ghammun qatil, sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan dan sangat menyedihkan. Ghammun qatil, kesedihan yang membunuh, artinya sangat disayangkan sekali. Ala unasin sarat bihimul haya ala hadzal minwal al-bash'u wa la'iba bihimu syaitan, sangat kasihan terhadap manusia-manusia yang menjalani kehidupan mereka dengan model yang seperti ini, ya, dengan model yang seperti ini. Jadi menghabiskan waktu kehidupannya siang dan malam ya, untuk perkara-perkara yang melalaikan. Atau barakallahu fikum waj'alna al-laila wan-nahara ma'asha, menjadikan malam dan siangnya sebagai ma'asha, cari penghidupan. Padahal di dalam ayat bagaimana? Waj'alna al-laila libasan waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan malam itu sebagai libasan, pakaian, selimut. Artinya malam itu waktunya istirahat. Waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siangnya itu untuk mencari penghidupan. Jangan digabung. Waj'alna al-laila wan-nahara ma'asha. Ya. Jadikan malam dan siang untuk mencari kehidupan. Tidak pernah barakallahu fikum memikirkan akhiratnya. Maka ini orang yang rugi. Nah, wal'iba bihi syaitan, para syaitan mempermainkan mereka. Fasaddahu amma yanfa'uhum ila ma yadhurruhum. Syaitan menutupi mereka, menghalangi mereka dari perkara yang memberikan manfaat kepada apa yang akan memberikan mudharat terhadap mereka. Fa haula'i yukhsha 'alaihim ay yakunu mimman nasallaha fa ansahum anfusahum. Dikhawatirkan mereka tertimpa yukhsha 'alaihim, dikhawatirkan atas mereka menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lupakan mereka, atau yang mereka melupakan Allah Azza wa Jalla. Nasullaha, sehingga fa'ansahum, Allah merupakan mereka dan diri mereka. Faduriba alaihim hijabul ghafla, lalu Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka penutup hijab al-ghafla, penutup kelalaian. Fala yatadzakkaruna illa hina la tanfa'uhum dzikra, mereka tidak akan tersadar kecuali ketika tidak bermanfaat lagi peringatan kepada mereka. Nah, ikhwan fil din azzaanallahu wa iyyakum, ini nasihat untuk kita semuanya. Artinya habiskan, jangan sia-siakan waktu ba'dal isya untuk perkara-perkara yang melalaikan. Ya. Sehingga kalau tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas, penting untuk istirahat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita baca hadis berikut. الحديث الثامن والأربعون حديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق dari علي أبي طالب رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda di hari Al-Khandaq, qala mala Allahu quburahum wa buyutahum nar, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna 'ani shalatil wusta hatta ghabatish syams, sebagaimana mereka menyibukkan kita dari salat al-wusta hingga matahari tenggelam. Wa fi lafdhin li muslimin, Dan dalam lafaz Al-Imam Muslim, syagholuna 'ani sholatil wusta sholatul 'ashr. Kita tersibukkan dari sholat asar, sholatul wusta, yaitu sholatul asar, thumma sallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian dia menjalankan sholat, nah, sholat asar ditunaikan antara maghrib dan isya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, walahu di sini maksudnya dari riwayat Al-Imam Muslim, dan dari riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr. Kaum musyrikin menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat asr. Hatta ihmarrat asy-syamsu aw isfarrat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga memerah matahari, ya, dan menguning atau menguning. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna 'ani sholatil wusta. Kami tersibukkan dari salat asar, dari menjalankan salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum naran. Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Au hasallahu ajwafahum wa quburahum naran. Semakna, ya, atau Allah penuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kaum musyrikin. Ikhwani biddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Khandaq, Ukhdud. Al-Khandaq itu juga disebut dengan Ukhdud. Surat apa yang ada kata-kata Ukhdud? Al-Buruj, ya, Tarid. Nah, hafarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu ahata bishimalil madinah al-munawwarah. Nah, minal harratis syarqiyah ila harratil gharbiyah. Parit-parit itu digali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengelilingi sisi Madinah, sisi kiri Madinah. Nah, barakallahu fikum. Wa asy-syarqiyah dari timur Madinah juga, dan baratnya. Haitsu kanat jumu'ul adu tuhasiruhu sanata khamsin minal hijrah. Yaitu manakala sekelompok musuh mengepung Madinah ketika itu di tahun 5 Hijriah. Tahun kelima Hijriah. Ini strategi tempur pertama kali muncul dari kaum muslimin melalui sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dari Persia. Ya. Salman Al-Farisi mengusulkan agar musuh itu tidak bisa masuk kota Madinah, dibuatlah parit. Ya. Mungkin selama itu mereka di antara strategi tempurnya membangun gedung, ya, barakallahu fikum, benteng-benteng yang tinggi. Tapi Islam ketika itu dengan parit, sehingga musuh tidak bisa masuk. Kalau dia mencoba masuk, maka akan diserbu dengan pasukan kemana? Mati. Barakallahu fikum. Itu yang disebut dengan Khandaq. Sehingga pertempuran itu disebut pertempuran Khandaq. Barakallahu fikum. Ikhtalaf al-ulama, ulama berselisih tentang makna al-wusqa. Nah, ikhtalaf al-ulama fil muradi bil wusqa allati haqqallahu ala al-muhafadati alaiha. Para ulama berselisih yang dimaksud dengan wusta yang Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk menjaga penunaiannya. Di dalam Al-Quran Allah azza wa jalla berfirman, hafidhu ala salawati sholat wa sholatil wusta. Jagalah kalian sholat-sholat dan sholat al-wusta. Ala aqwalin kathira. Pada pendapat yang sangat banyak disebutkan oleh Imam Syaukani ada 17 qaulan, ada 17 pendapat. Wa dzakara adillatuhum dan disebutkan pula hujjah-hujjah dan dalil-dalil mereka. Wa laisa bina haja ila dzikri syai'in min dzalika khasyatal ifarah, dan bagi kita semua tidak ada kebutuhan bagi kita untuk menyebutkan semuanya itu dikarenakan khawatir memperpanjang pembahasan. Wa qillatul faidah al-maqrubah, dan sedikitnya faidah yang didapat. Wallati awalladhi tadullu alaihi al-ahadits as-sahihah as-sharihah, dan yang menunjukkan hadis-hadis yang sahih, yang jelas, dan juga berpendapat padanya jumhur salaf wal khalaf, para ulama dari kalangan salaf dan para ulama dari kalangan khalaf yang datang kemudian, annal muradu biha salatul asr. Yang dimaksud salatul wusta adalah salatul asr. Kapan waktunya salatul asr itu? Waktunya kapan? Awal waktu sholat asr? Akhir waktu sholat zuhur. Ya. Yaitu ketika akhir waktu sholat zuhur. Kapan akhir waktu sholat zuhur? Ketika bayangan sebuah benda sama dengan bendanya. Wa akhir waktu sholat asr? Ketika nah, dhillur rajuli mithlaihi, ya, dua kali bayangan bendanya. Wa ma 'ada hadzal qaul fa huwa dha'ifun wa fa huwa dha'ifud dalalah saqitul hujjah. Adapun pendapat selain itu yang berpendapat bahwasanya wusta itu selain salat asr adalah pendapat yang lemah dalil-dalilnya dan jatuh saqitul hujjah, ya, gugur hujjahnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, sehingga al-wusta di sini dari penjelasan Asy-Syaukani rahimahullah dan dipilih oleh jumhur ulama as-salaf, nah, adalah salat asr. Nah, ma yukhadu minal hadis, faidah yang bisa diambil dari hadis ini, annal murada bisolatil wusta solatul asri, yang dimaksud solat wusta adalah solat al-asr. Sebagaimana disampaikan datang dari riwayat as-sahihaini an Ali qala kunna naraha al-fajr hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaum al-ahzab. Kami dahulu melihat al-fajr Hingga aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di Yaumul Ahzab, syaghuluna 'anil salati musta salatul 'asr. Ya, kita tersibukkan dari menjalankan salat 'asr. Salatul musta yaitu salatul 'asr. Wa qala Ibnu al-Athir, disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Athir, summiyatis salatul wusta, dinamakan salat asar itu dengan salatul wusta, li'annaha afdalus salati wa a'zamuha ajra, dikarenakan salat ini adalah salat yang paling afdal dan paling banyak ganjarannya. Walidzalika khassat bil muhafadzati 'alaiha, maka dari itu dikhususkan agar seorang menjaga penunaiannya, ya, artinya istiqomah dalam penunaiannya tepat pada waktunya. Barakallahu fiikum. Faedah yang kedua, jawazu ta'khiris salati an waqtiha li'adami tamakkun min ada'iha, bolehnya menunda sholat dari waktunya, dari waktu yang ditentukan, dikarenakan tidak adanya kemungkinan untuk melakukannya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan faedah dalam hadis ini, ihtimamun Nabi alaihi salatu wassalam bis-shalah. Di sini ada bukti dalil ihtimamun Nabi, ya, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan salat tepat pada waktunya. Wa ta'athuruhu min fawati waqtiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa, menyesali ketika tertinggal dari waktunya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini juga Syekh menyatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fadilatu salatil asri annaha hiya salatul wusta, keutamaan salat asr bahasanya ia adalah salat al-wusta. Wusta itu artinya tengah. Al-mubadaratu biqada'i salatil fa'itah. Dalam hadis ini juga ada dalil mubadarah. Apa itu? Bersegera untuk menunaikan qada'i salatil fa'itah, menunaikan salat yang tertinggal dari waktunya. Barakallahu fiikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Bismillahi ta'ala. Kita cukupkan dalam sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.